Mungkinkah ini berarti, ini berarti ku telah patah hati. Walaupun ku berkata bukan, tetapi semua terjadi. Semoga hanya dalam mimpi. Dalam hidupku kau selalu terbayang. Namun engkau tak peduli, kau tinggal ku sendiri. Hidupku tiada arti. Sedihnya malam minggu sangat sedih. Tiada teman menemani, semua tiada indah, tak seindah waktu dulu. Mungkinkah ini berarti, ini berarti ku telah patah hati. Walaupun ku berkata bukan, tetapi semua terjadi. Semoga hanya dalam mimpi.